berapa, entah di bulan apa. Sebuah negeri goncang karena di mana-mana timbul berbagai kerusuhan. Para tikus yang kompak lancarkan aksi protes pada seekor kucing belang yang kurang ajar dan sering bertindak tak wajar. Genting. Menurut para tikus, si kucing tukang bohong, janjinya mau baik tapi nyatanya tidak. Menurut para tikus, si kucing banyak omong, janjikan itu ini tapi nyatanya tidak. Daripada baiknya lebih banyak buruknya, daripada benarnya lebih banyak salahnya. Si kucing belum juga sadar. Para tikus berharap si kucing dicabut nyawa. Saking benci-bencinya para tikus berdoa semoga kucing lekas modar. Akur. Entah di bulan apa, entah tanggal berapa, para tikus berpesta karena gembiranya. Sebab si kucing belang yang punya banyak salah dikabarkan meninggal entah karena apa. Alhamdulillah.